Bagaimana caranya untuk agar kau mengerti bahwa aku rindu. Bagaimana caranya untuk agar kau mengerti bahwa aku cinta. Masihkah mungkin hatimu berkenan menerima hatiku untukmu? Cintaku sedalam samudra, setinggi langit di angkasa kepadamu. Cintaku sebesar dunia, seluas jagat raya ini kepadamu, kepadamu. Bagaimana caranya untuk agar kau mengerti bahwa aku rindu? Bagaimana caranya untuk agar kau mengerti bahwa aku cinta? Masihkah mungkin hatimu berkenan menerima hatiku untukmu? Cintaku sedalam samudra, setinggi langit di angkasa kepadamu. Cintaku sebesar dunia, seluas jagat raya ini kepadamu, kepadamu. Bagaimana caranya agar kau mengerti bahwa aku mencintaimu selamanya? Bagaimana caranya agar kau mengerti bahwa aku merindukanmu selamanya? Cintaku sedalam samudra, setinggi langit di angkasa kepadamu. Cintaku sebesar dunia, seluas jagat raya ini kepadamu, kepadamu, kepadamu, kepadamu.